Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوانا في الدين أعزكم الله، insyaAllah kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitabi wa Sunnah. Sebelumnya telah kita jelaskan pengertian jihad dan keutamaan jihad serta hikmah disyariatkannya jihad. Masuk pada pembahasan yang berikutnya, hukmuhu wa dalilu dzalika, hukum jihad dan dalilnya. Al-jihadu bima'na al-khas wa huwa jihadul kuffar fardu kifayah. Jihad dengan makna yang khusus, yaitu jihad memerangi orang-orang kafir, hukumnya adalah fardu kifayah. Telah kita jelaskan, jihad banyak bentuknya. Ada jihad melawan hawa nafsu, ada jihad melawan syaitan, dan ada jihad melawan orang-orang kufar. Ya. Merujuk sedikit, jihad melawan hawa nafsu dengan cara apa? Dengan ilmu, amal, dakwah dan sabar. Dinyatakan oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Jihad melawan syaitan dengan apa? Dengan sabar dan yakin. Adapun jihad melawan orang-orang kufar, ini bisa dengan harta dan juga tangan dengan lisan, bisayf wassinan, dengan pedang dan tombak. Dan yang dimaksud pembahasan kita ini adalah jihad yang maknanya khusus, yaitu jihad memerangi orang-orang kafir. Hukumnya fardu kifayah. Idza qama bihi man yakfi saqata al-ismu anil baqin. Apabila ada orang yang dianggap cukup melaksanakannya, maka gugur dosa bagi yang lainnya. Ini makna fardu kifayah. Yang intinya, apabila sudah ada yang mewakili dan dinyatakan cukup, gugur kewajiban bagi yang lainnya. Banyak di antara syariat-syariat ini yang hukumnya fardu kifayah. Seperti halnya yang disebutkan ini, jihad. Kemudian juga mensolati jenazah. Hukumnya fardu kifayah. Nah, kita ketahui bahwasanya kewajiban ada yang sifatnya fardu kifayah, ada juga yang sifatnya fardu ain. Kalau fardu kifayah, ketika ada yang mewakili dan dianggap cukup, gugur dosa bagi yang lainnya. Kalau fardu ain, tidak bisa diwakilkan. Kewajiban bagi setiap orang. Salat yang 5 waktu misalnya. Puasa di bulan Ramadan. Ini fardu ain. Nah, Dalam fardu kifayah kita jelaskan tadi, ketika ada orang yang dianggap cukup sudah melaksanakannya, gugur dosa bagi yang lainnya. Wasara fi haqqihim sunnah, dan menjadi sunnah bagi mereka. Ya. Ketika ada yang sudah mewakili, nah, maka gugur kewajiban bagi yang lainnya, dan juga tidak mendapatkan dosa, dan hukumnya menjadi sunnah bagi mereka. Liqauli ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, surah An-Nisa ayat 95. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil dharar wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim faddalallahu al mujahidina bi amwalihim wa anfusihim ala al qa'idina darajah wa kullu wa'adallahu al husna wa faddalallahu al mujahidina ala al qa'idina ajran 'azima. Tidak sama orang yang duduk tidak ikut berperang dari kalangan orang-orang yang beriman yang tidak memiliki udzur. Ya. Dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dengan harta dan jiwa mereka. Ya. Tidak sama antara orang yang tidak ikut berperang tanpa udzur dengan orang yang berperang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'ala al-qa'idina darajah. Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan. Orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwa mereka di atas orang-orang yang duduk tidak ikut berperang satu derajat. Oh, lebih kan yang berjihad satu derajat di atas orang yang tidak ikut berperang. Wa kullu wa'adallahu al-husna, dan semuanya Allah janjikan kebaikan bagi mereka. Ya, Allah janjikan kebaikan bagi orang yang beriman yang ikut berperang, begitu juga Allah janjikan kebaikan bagi orang yang beriman yang tidak ikut berperang. Ya. Dikatakan mereka adalah mukmin. Wa faddalallahu al-mujahidina 'ala al-qa'idina ajran 'azima. Dan Allah lebihkan orang-orang yang berjihad dibandingkan dengan orang-orang yang duduk tidak ikut berperang pahala yang besar. Faqad dallat hadhihi al-ayatu 'ala anna jihada fardhu kifayah. Ayat ini sungguh telah menunjukkan bahwasanya jihad hukumnya fardu kifayah, la fardu ain, bukan fardu ain. Kenapa? Karena Allah fadala bainal mujahidina wal qa'idina anil jihad biduni udhur. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala melebihkan antara orang-orang yang berjihad dan orang-orang yang duduk tidak ikut berjihad tanpa ada udzur. Wa kullu wa'adallah wa kullu wa'adal husna wa hiya al-jannah. Dan semuanya baik orang mukmin yang ikut berperang atau orang mukmin yang tidak ikut berperang, semuanya Allah janjikan al-husna, kebaikan, yaitu surga. Nah, walau kana jihadu fardhu 'ainin lastahaqqa al-qa'iduna al-wa'ida lal-wa'da. Kalau seandainya jihad itu fardhu 'ain, niscaya kaum mukminin yang tidak ikut berperang berhak mendapatkan ancaman, bukan mendapatkan janji. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan janji, wa kullu wa'adallahu al-husna. Semuanya Allah menjanjikan kebaikan, yaitu surga. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala lebihkan orang yang berjihad dibandingkan dengan orang yang duduk tidak ikut berjihad, ajrun azimah, pahala yang besar. Ya. Sehingga dari sini, para ulama mengambil faedah bahwasanya hukum jihad itu adalah fardu kifayah, bukan fardu ain. Ya. Kenapa? Dikarenakan kalau fardu ain, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan janji surga bagi orang yang tidak ikut berperang dari kalangan kaum mukminin. Ya. Kalau fardu ain, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan ancaman bagi kaum mukminin yang tidak ikut berperang. Nah. Ya. Sehingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan peperangan-peperangan, nah, ada sebagian kaum mukminin yang tetap tinggal di Madinah dan sebagiannya lagi pergi berperang. Nah, ya. Kaum mukminin yang mereka tetap tinggal di Madinah, nah, mereka tidak diberikan ancaman. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala tetap memberikan janji surga kepada orang-orang yang beriman. Baik mereka yang berjihad ataupun mereka yang tidak ikut berjihad. Nah, ini menunjukkan sekali lagi bahwasanya hukum jihad itu fardu kifayah. Tapi akan saya jelaskan nanti ada beberapa keadaan hukumnya menjadi fardu ain. Ya. Tapi hukum asalnya fardu kifayah. Tapi ada beberapa keadaan yang hukumnya menjadi fardu ain. Nah, dari yang lainnya yang menyebutkan bahwasanya jihad hukumnya fardu kifayah, waliqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala surah At-Taubah ayat 122. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَغْفِرُوا كَافَةً فَلَوْلَا نَفَرُ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ. Tidak selayaknya orang-orang yang beriman mereka semuanya pergi ke medan perang. Ya. Tidak selayaknya semuanya pergi. Nah, kenapa tidak ada suatu golongan dari setiap kelompok di antara mereka yang pergi untuk mendalami ilmu agama? Nah, Allah menyatakan tidak selayaknya mereka semua pergi ke medan jihad. Tetapi hendaklah ada di antara mereka yang pergi untuk mendalami ilmu agama. Sebagiannya berjihad, sebagiannya lagi mendalami ilmu agama. Nah, kalau seandainya fardu ain, ini saya akan diperintahkan semuanya pergi. Ya. Tapi di sini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, ya, kenapa tidak ada sebagian di antara mereka, suatu kelompok yang pergi untuk mendalami ilmu agama. Sehingga jelas di sini hukumnya fardu kifayah. Ya. Wa hada mashrutun bima idza kana lil muslimina quwwatan wa qudratan ala qitali a'daihim. Dan ini disyaratkan apabila kaum muslimin memiliki kekuatan dan kemampuan untuk memerangi musuh-musuh mereka. Nah, jihad yang sifatnya seperti ini, ya, melakukan penyerangan ke negeri-negeri kafir, ya, dalam rangka menegakkan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala, membebaskan mereka dari perbudakan kepada berhala-berhala, kepada togut-togut dan semisalnya, Yang semacam ini, ya, jihad yang hukumnya fardu kifayah tadi, nah, disyaratkan apabila kaum muslimin memiliki kekuatan dan kemampuan untuk memerangi musuh-musuhnya. Nah, فَإِلَّمْ يَكُنْ لَدَيْهِمْ قُوَّةً وَلَا قُدْرَةً سَقَطَ عَنْهُمْ كَسَائِلِ الْوَجِبَاتِ. Apabila mereka tidak memiliki kekuatan dan kemampuan, maka gugur dari mereka kewajiban jihad ini. Seperti halnya semua kewajiban-kewajiban. Ya. Apabila tidak memiliki kemampuan, maka gugur kewajiban tersebut. Nah, begitupun dalam masalah jihad. Ya. Tadi sebutkan apabila kaum muslimin memiliki kekuatan dan kemampuan. Kalau tidak memiliki kekuatan kemampuan untuk memerangi musuh-musuh Allah, maka gugurlah kewajiban tersebut. Nah, wa asbaha qitaluhum li'aduwihim wal halatu hadhihi ilqa'an bi anfusihim ila tahlukah. Dan memerangi musuh-musuh mereka dalam keadaan seperti ini, ya, hukumnya menjadi ilqa'an bi anfusihim ila tahlukah. Ya, menjatuhkan diri-diri mereka kepada kebinasaan. Nah, ekspansi-ekspansi misalkan dalam keadaan kaum muslimin lemah, tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki kemampuan, ya, kemudian berjihad ke sana, kemari dan lain sebagainya, ini sama dengan ilqa'an bi anfusihim ila tahlukah. Ya. Menjatuhkan diri-diri mereka kepada kebinasaan. Sementara Allah mengatakan wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Ya. Janganlah kalian menjatuhkan diri-diri kalian kepada kebinasaan. Ya. Kalau berjihad dalam keadaan lemah, tidak memiliki kekuatan, nah, kemudian berjihad ke sana kemari, nah, ini termasuk menjatuhkan diri kepada kebinasaan. Nah, sehingga telah kita jelaskan ketika Nabi SAW berada di Mekah, ya, Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan untuk menahan diri-diri kaum muslimin tidak berjihad. Kenapa? Dikarenakan ketika itu masih dalam keadaan lemah. Nah, kufu aydiyahum. Allah mengatakan tahanlah tangan-tangan kalian. Dikatakan dalam keadaan lemah. Kalau seandainya ketika itu memaksakan untuk melawan orang kufar Quraisy, ini bisa menjatuhkan diri mereka kepada kebinasaan. Ya. Sehingga Allah perintahkan hijrah ketika itu. Nah, ini pun berlaku pada negeri-negeri kaum muslimin, ya, atau negeri-negeri yang ada orang-orang beriman. Nah, di negeri orang kufar, ya, ketika mereka tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki kemampuan, ya, kalau mereka memaksakan jihad-jihad, ini menjatuhkan diri mereka kepada kebinasaan. Nah, sehingga yang disyariatkan bagi mereka adalah hijrah. Ya. Kaum mukminin yang berada di negeri kafir dalam keadaan ditindas oleh orang-orang kafir, dalam keadaan mereka lemah, tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki kemampuan untuk melawan orang-orang kafir. Ya. Yang disyariatkan bukan jihad dalam kondisi seperti itu. Tapi yang disyariatkan adalah berhijrah ke negeri kaum muslimin. Nah, kalau mereka memaksakan diri berjihad dalam kondisi lemah, tidak memiliki kekuatan, ya, maka ini termasuk menjatuhkan diri kepada kebinasaan dan dilarang dalam Islam. Wala tulku bi'aidikum ila tahlukah. Janganlah menjatuhkan diri-diri kalian kepada kebinasaan. Nah. Mata yata'ayyan. Kapan jihad itu hukumnya menjadi fardu ain. Kalau hukum asalnya telah saya jelaskan tadi apa? Fardu kifayah. Tapi ada beberapa kondisi jihad hukumnya menjadi fardu ain. Kapan jihad hukumnya fardu ain? Lakin hunaka halatun yata'ayyanu fiha al-jihad. Fayasiru fardu ainin al-muslim. Ya. Akan tapi di sana ada keadaan-keadaan ya, yang jihad hukumnya fardu ain. Nah, sehingga hukumnya menjadi fardu ain bagi muslim. Ya. Wahia yaitu al-halatul ula, keadaan yang pertama, idha hajamal a'da'u biladal muslimin. Apabila musuh-musuh menyerang negeri-negeri kaum muslimin. Wa nazalu biha, dan mereka sudah tiba di negeri kaum muslimin. Aw hasaruha, atau mereka mengepung negeri kaum muslimin. Ta'ayyana qitaluhum, maka wajib ain memerangi mereka. Wadaf al-dararihim, dan menolak kemudaratan bahaya mereka. Ala jami' afradil muslimin, wajib bagi semua kalangan kaum muslimin. Ya. Wajib bagi setiap individu kaum muslimin. Ini keadaan yang pertama. Ya, musuh orang-orang kufar misalkan menyerang negeri kaum muslimin. Nah, maka dalam kondisi seperti itu wajib bagi setiap muslim. Nah, wajib bagi setiap muslim untuk memerangi mereka. Ya. Atau kaum muslimin, negeri kaum muslimin dikepung oleh orang-orang kufar. Nah, maka dalam kondisi seperti itu wajib bagi kaum muslimin untuk memerangi mereka. Nah, ini keadaan yang pertama. Al-halatu tsaniyatu, keadaan yang kedua, idza hadara al-qital. Wa dzalika idza taqa al-zahfan. Ya, ketika terjadi peperangan. Dan yang demikian itu ketika berjumpa, bertemu dua kelompok di medan perang. Ya. Wa taqabala saffan, dan saling berhadapan antara dua saf, dua kelompok, antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Ta'ayyana jihad, maka jihad hukumnya fardu ain ketika itu. Ya. Ketika sudah berhadapan antara kelompok kaum muslimin dengan orang-orang kufar. Nah, saling berhadapan, maka ketika itu jihad hukumnya fardu ain. Wa hurima 'ala man hadara qital al-insiraf, dan diharamkan bagi yang hadir dalam peperangan tersebut untuk lari, berpaling. Wa tawali min amamil adu, dan mundur ke belakang. Berlari min amamil adu. Ya, dari depan musuh lari ke belakang tidak boleh. Nah, ya, kalau sudah bertemu antara pasukan kaum muslimin dengan pasukan orang-orang kafir, maka haram bagi pasukan muslimin untuk lari ke belakang. Nah, dan ketika itu hukumnya menjadi fardu ain. Nah, bagi yang hadir dalam peperangan tersebut. Liqauli ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayuhalladina amanu ila laqitumul ladina kafaru zahfan falatuwalluhumul adbar. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berjumpa, bertemu ya, dengan orang-orang kafir ya, dalam peperangan, nah, maka janganlah kalian lari ke belakang. Janganlah kalian mundur. Jangan kalian berpaling. Ya, jangan mundur. Nah. Terus mengatakan, wa idza laqitum fasbiru. Apabila kalian berjumpa, bertemu dengan musuh dalam peperangan, bersabarlah. Ya, bersabar dalam memerangi mereka. Nah, jangan lari, jangan mundur. Nah, waliuddihi sallallahu alaihi wasallam at-tawali yawm az-zahm min al-kaba'ir al-mubiqat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menganggap yang lari di hari berperang mereka termasuk di antara dosa-dosa besar yang membinasakan. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. At-tawali yawm az-zahm. Ketika Rasulullah menyebutkan, istanibu sab'al mubiqat, jauhilah tujuh perkara yang membinasakan. Dosa-dosa besar. Di antaranya, at-tawali yawmul zahf. Lari di medan perang. Walakin yustasna minat tawali al-mutawa'ad alaihi halatan. Akan tapi dikecualikan, lari, mundur dari medan perang yang diberikan ancaman dua keadaan. Ada dua keadaan yang dibolehkan. Mundur di medan perang. Al-ula yang pertama, idza kana al-mutawali mutaharrifan liqital. Ia dhahabu likay ya'ti biquwwah aktsar. Apabila mundurnya atau larinya mutaharrifan lil qital, untuk mengatur strategi dalam peperangan. Maksudnya dia pergi supaya datang kekuatan yang lebih banyak. Lari supaya kekuatan datang lebih banyak. Ini dibolehkan. Wasani yang kedua, ayyakuna mutahayyijan ila fi'atin minal muslimin taqwiyatan wa nusratan laha. Lari dalam rangka bergabung dengan kelompok pasukan dari kaum muslimin untuk menambah kekuatan. Dan juga nusratan laha, untuk mendapatkan bantuan. Apa semacam ini tidak mengapa. Tapi kalau lari dikatakan takut, pengecut, maka ini tidak boleh. Tapi kalau dalam dua kondisi tadi, mutaharifan lil qital atau mutahayyijan ila fi'atin minal muslimin, ini dibolehkan. Al-halatu as-salisah, keadaan yang ketiga, di antara keadaan-keadaan di wajibkan jihad menjadi fardu ain. Idza ayyanahum al-imam wastanfarahum lil jihad. Apabila imam menentukan mereka dan memerintahkan mereka untuk pergi berjihad. Misalkan imam, pemimpin menyebutkan nama-namanya. Fulan, fulan, fulan, fulan. Perangkat jihad. Maka bagi nama-nama yang disebutkan oleh imam tersebut, hukumnya menjadi fardu ain. Liqauli ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayuhalladina amanu, ma lakum idha qila lakum infiru fi sabilillahi saqaltum ilal ardi. Araditum bil hayati dunya minal akhirah. فَمَا مَتَاءُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْأَخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ. Wahai orang-orang beriman, kenapa kalian? Apabila dikatakan kepada kalian, pergilah, berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, kalian merasa berat di bumi ini. Apa kalian lebih ridho kepada kehidupan dunia dibandingkan kehidupan akhirat? Tidaklah kehidupan dunia ini dibandingkan dengan kehidupan akhirat melainkan hanya sedikit sekali. Ini celaan bagi orang-orang yang diperintahkan untuk pergi berperang tapi merasa berat. Ya. Seakan-akan dia lebih ridho kepada kehidupan dunia dibandingkan kehidupan akhirat. Padahal perbandingannya, kehidupan dunia ini tidak seberapa. Sangat kecil sekali dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Illa tangfiru yu'adzibukum adzaban alima. Apabila kalian tidak pergi, padahal sudah diperintahkan untuk pergi berjihad, Allah akan mengadab kalian dengan adab yang pedih. Wa yastabdil qauman ghayrakum, dan Allah akan menggantikan suatu kaum ya selain daripada kalian. Wa la tadurruhu syai'a, dan kalian tidak bisa memudaratkannya sedikit pun. Wallahu ala kulli syai'in qadir, Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa terhadap segala sesuatu. Nah, wa qalihi sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan sabda Rasulullah, wa idza istaghfartum faghfiru. Apabila kalian diminta untuk pergi berperang, maka pergilah berjihad. Nah, ya. Ini keadaan yang ketiga. Jihad hukumnya menjadi fardu ain. Ya, ketika imam penguasa misalkan menentukan ya nama-nama untuk berjihad. Si fulan, si fulan, maka wajib ain bagi si fulan tersebut. Ya, kalau tidak pergi, maka dia telah melakukan dosa. Nah, al-halatu rabi'ah. Keadaan yang keempat, jihad hukumnya menjadi fardu ain. Ya. Idahtija ilaihi, apabila dibutuhkan padanya. Ya. Ada orang yang dia sangat dibutuhkan dalam peperangan. Fa innahu yata'ayyanu 'alaihi jihad, maka fardu ain baginya untuk berjihad. Nah, seorang dia ahli dalam persenjataan misalkan. Ya, dan dia sangat dibutuhkan sekali dalam jihad. Maka hukumnya menjadi fardu ain bagi orang ini. Nah. Ya. Sekali lagi, hukum jihad asalnya apa? Fardu kifayah. Ya. Ketika ada yang mewakili, dianggap cukup, gugur, dosa bagi yang lainnya. Nah, tapi ada beberapa keadaan, jihad hukumnya menjadi fardu ain. Yang pertama kita sebutkan tadi, ketika orang-orang kufar menyerang kaum muslimin, mengepung kaum muslimin, maka wajib bagi setiap kaum muslimin ya, untuk berjihad dalam rangka membela diri. Nah, keadaan yang kedua, apabila sudah bertemu ya, antara pasukan kufar dengan pasukan muslimin, bertemu di medan perang, maka wajib ain bagi setiap pasukan muslimin yang hadir dalam peperangan tersebut. Tidak boleh lari. Ya, kecuali dalam dua kondisi yang kita sebutkan tadi. Mengatur strategi, atau bergabung dengan pasukan yang lain supaya menambah kekuatan dan mendapatkan bantuan dari yang lain. Ya. Dan keadaan yang ketiga, apabila imam menentukan ya, nama-nama untuk berjihad, maka yang ditulis, ditentukan nama-nama tersebut wajib ain. Dan yang keempat, ketika seorang dibutuhkan dalam peperangan. Ya, dia sangat dibutuhkan. Mungkin dia tadi ahli dalam persenjataan atau lain sebagainya. Tidak ada yang bisa kecuali dia. Maka wajib bagi orang tersebut untuk berjihad. Wajib ain. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah nanti kita masuk pada suratul jihad. Syarat-syarat jihad. Ada pertanyaan? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.